بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita pada malam hari ini kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa bersimpuh duduk di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, memahami makna-makna yang terkandung dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah Ta'ala kita akan kembali sebagaimana biasa melanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran yang kita masih berada pada surah Al-Mursalat. Kita baca ayat yang ke-41 sampai 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada pada naungan-naungan dan juga mata air. Ini naungan pepohonan dan juga mata air. Zilal, naungan, uyun, mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa-apa yang mereka berselera kepadanya, dan buah-buahan dari apa-apa yang mereka berselera dengannya, senang kepadanya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian dengan puas. Makan dan minumlah kalian dengan puas bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan, dengan sebab apa-apa yang telah kalian amalkan. Makan dan minumlah dengan puas hani, dengan sebab apa-apa yang kalian telah amalkan. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Wailul yawma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dari ayat-ayat ini sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Naam, di dalam ayat-ayat ini itu menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia. Jazaun liman ahsanal amal, balasan bagi orang-orang yang bagus amalannya ketika di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan inna kadzalika najzil muhsinin, kata beliau, hadza jazauna liman ahsanal amal, ini adalah balasan kami bagi orang-orang yang bagus amalannya. Dan itu memang fungsi diciptakan manusia, fungsi diciptakan kehidupan dan juga kematian, supaya manusia itu yuhsinul amal, memperbagus amalannya. Ma'ruf dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Nah, ini ayat ini balasan bagi orang-orang yang baik amalannya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Di dalam ayat-ayat ini, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, terdapat sebab dan terdapat pula balasan dari melaksanakan sebab. Di antara sebab mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala adalah mereka bagus dalam beramal. Ini menunjukkan pentingnya beramal soleh. Ketika menjelaskan innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, Allah mengatakan setelah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, Allah mengatakan makan dan minumlah dengan puas, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Ini menunjukkan bagi kita semuanya harus bersemangat beramal soleh. Al-hirsu alal amalis soleh, bersemangat untuk beramal soleh. Walaupun sebagaimana ma'ruf dalam hadis Nabi SAW bahwasanya yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala bukan semata-mata amal soleh, tetapi adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi amalan soleh itu menjadi sebab. Saya ulangi, amalan soleh itu menjadi sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa illahi khalafidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, semata-mata amalan kita itu tidak sampai mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dipahami maksudnya? Semata-mata amalan kita itu tidak sampai derajatnya sampai ke situ. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Cuma amal itu merupakan sebab sehingga seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Min asbabihi, diantara sebabnya adalah al-amal. Sebabnya adalah al-amal. Maka disebutkan di sini, makan dan minumlah dengan puas dengan sebab, dengan sebab amalan kalian. Nah, bukan dengan amalan itu berarti dapatnya ini. Sudah sering kita jelaskan bahwasanya surganya Allah itu bukan seperti orang yang berdagang. Bisa dipaham ya? Bukan seperti orang apa? Nukang, ngambil upahan. Nah, maknanya saya melakukan ini berhak mendapatkannya. Bukan. Bukan demikian surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semata-mata sebab, kemudian dengan rahmat Allah diberi dengan yang berlimpah. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sangat penting untuk beramal. I'malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramalah kalian kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dimudahkan dengan apa dia kepada apa yang dia diciptakan. Nah, ketika Allah telah menentukan penghuni surga, telah menentukan penghuni neraka, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau Allah telah takdirkan penghuni surga dan penghuni neraka, kalau begitu, kata para sahabat, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Wong sudah ada takdirnya. Maka Rasul mengatakan, beramallah kalian kullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing orang akan dimudahkan untuk beramal kepada apa yang dia diciptakan. Maka insyaallah, nah, ketika seseorang beramal soleh, semoga tentunya itu mengarahkan dia kepada takdir surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh bersandar kepada takdir semata. Tidak boleh bersandar kepada takdir semata. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah yaqulu ta'ala mukhbiran an ibadihil muttaqin alladzina 'abiduhu bi ada'il wajibat wa tarki al muharramat. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah makna al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sehingga bukan takwa itu semata-mata orang sholat, semata-mata orang berpuasa. Maknanya semua kewajiban-kewajiban syariat ini, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah, nah, baik ibadah yang lazim, lazimah, atau ibadah yang sifatnya muta'addiyah, itu dikerjakan oleh dia. Yang wajib-wajib, baik wajibnya lazimah, yang ibadah yang lazim atau muta'addiyah atau mahdhah atau ghairu mahdhah, dikerjakan perkara-perkara yang haram semuanya dia tinggalkan. Sehingga tidak semata-mata orang bertakwa itu baik hubungan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi harus baik pula hubungan dia sesama manusia. Ketika dia melanggar perkara-perkara yang haram dalam berhubungan dengan manusia, berarti dia telah mengurangi nilai ketakwaan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harus difahami, makna takwa adalah semua kewajiban-kewajiban itu ditunaikan, apapun bentuknya dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan dan juga yang haram-haram ditinggalkan. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang orang-orang yang bertakwa, yang mereka beribadah kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram. Khanafuddin a'azzani Allahu ayyakum. Kemudian di dalam ayat-ayat ini disebutkan tentang beberapa kenikmatan surga. Dalam ayat-ayat yang lain telah disebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Di dalam ayat ini disebutkan di antaranya yang pertama adalah adanya naungan-naungan yang teduh. Begitu juga mata air. Dan yang ketiga adalah buah-buahan. Sudah sering kita sampaikan ya khairan fidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kenikmatan surga itu biasanya berbanding lurus dengan perkara-perkara yang dianggap nikmat di dunia. Saya ulangi. Kenikmatan-kenikmatan surga itu sudah sering kita jelaskan, biasanya itu berbanding lurus dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Tiga perkara ini, khairan rahimani wa rahimakumullah, itu termasuk perkara yang menyenangkan di dalam kehidupan dunia. Nah, yang memuaskan, bahkan yang mahal. Seorang ketika dia mau bersenang-senang, biasanya dia akan mencari tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah pemandangannya. Tempat-tempat yang indah pemandangannya biasanya banyak apa? Pepohonan-pepohonannya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, kebun-kebun yang indah, apalagi yang masih murni keindahannya, belum tercemar, senang. Nah, begitu juga senang dengan apa? Air yang mengalir. Begitu juga senang dengan buah-buahan. Dan buah-buahan di surga tentunya namanya sama dengan buah-buah di dunia, tetapi hakikatnya berbeda. Nah, dan sekali lagi seringnya berbanding lurus tentang kenikmatan-kenikmatan di dunia dengan apa di akhirat, walaupun itu sebagai pendekatan. Sebagaimana sering pernah kita sampaikan bahwasanya buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah buah-buah yang apa? Ketika di dunia buah-buah yang mewah, buah yang mahal, yang berharga bagi manusia. Di antaranya apa? Apa? Kurma, terus anggur. Kurma dan anggur yang kita saja jarang membeli dengan jumlah yang banyak. Nah, ketika kita membeli anggur biasanya tidak sampai hani. Nah, hani itu dijelaskan nanti oleh Syaikh rahimahullahu taala, makan dan minumlah dengan hani, dengan puas itu di antara cirinya adalah sesuai dengan selera. Kemudian yang kedua, selain sesuai dengan selera, tidak khawatir habis. Itu namanya hani. Kalau makan sesuai dengan selera, cuma aduh gak lama lagi habis, itu namanya tidak hani. Tadi kita membeli anggur, biasanya jarang kita membeli anggur untuk makan sampai puas. Soalnya enggak. Kita beli 1/4, 10 ribu, campuran es. Campur ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Gitu juga yang mahal-mahal demikian. Ini sebagai untuk pendekatan supaya manusia terpancing untuk beramal soleh, untuk mendapatkan buah-buahan yang nikmat. Tentunya sekali lagi itu sebagai pendekatan, tidak sama hakikat-hakikatnya. Naam. Ini menunjukkan istimewanya buah-buahan itu di akhirat nanti di surganya Allah tabaraka wa taala, sebagaimana istimewa buah itu ketika di dunia. Saking istimewanya jarang kita membeli buah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena mahal. Nah, nampaknya wallahu alam jarang apa enggak ada penyebutan sayur-sayuran yang nikmat di surga. Ada enggak? Nah, ada enggak? Pernah dengar? Ini disiapkan di surga itu, walaupun tentunya apa, wa fiha ma tashtahihil anfus, di surga itu pokoknya apa yang diselerai oleh jiwa ada, cuma penyebutan yang disebutkan secara nama person itu setahuan, sepengetahuan nampaknya jarang disediakan di surga itu sayur-sayur yang lezat. Ya, ada enggak? Kenapa? Karena memang secara di dunia pun memang kurang nilainya. Nah, nilainya. Sayur itu biasanya untuk orang-orang yang enggak susah membeli yang membeli ikan, membeli ayam, apalagi membeli buah jauh. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya. Nah, wallahu alam kalau memang hobi dengan dengan sayur. Santri ini hobi apa terpaksa? Hobi apa terpaksa sayur-sayur nih? Sabar. Jangan sampai terdengar lagi ucapan bayar mahal-mahal kok makan sayur tempe tiap hari. Ya, akhi, takillah. Coba antum urus sendiri uang itu. Urus sendiri, masak sendiri, kira-kira sampai enggak akhir bulan. Jangan bergampang gampang terdengar ini, terdengar walaupun nampaknya remeh tapi dipikirkan yang mengucapkan. Walaupun mungkin dia berguyon tetapi kan bisa menyakiti sebagian pihak, khawatirnya. Mahal-mahal 350 per bulan tempe terus tiap hari. Takilah. Kalau mau gitu kasihkan saja uangnya. Nah, kelola sendiri, nyampe enggak kira-kira. Ana rasa kalau ana tanya yang berkeluarga ini, enggak ada yang sebulan 350.000. Tanya siapa yang keluarganya habis 350.000 sebulan. Yang ada sak tender habis, benar enggak? Hah? Tender sekarang entah mahal tuh habis. Ya karena memang enggak bisa cukup dengan sayur. Habis tender tuh enggak mau. Habis tender kangkung, enggak. Mesti biasanya apa? Apa mereka? Kata teman dulu, ya otomatis kalau ada duit itu tadinya enggak pernah pecel lele, pengin pecel lele. Nah, ada enggak pernah ini yang ini ikhlas dan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hati-hati ucapan seperti ini. Nah, walaupun mungkin wawalam berguyon, cuma khawatir menyinggung perasaan orang. Nah, sudah biasa kalau di pondok pesantren tuh makannya sayur. Ya, anak dulu gak pernah makan sayur. Nah, paling benci dengan terong. Nah, gak pernah makan terong. Di pondok terong setiap hari, masya Allah, terpaksa. Terpaksa, cuma akhirnya menjadi senang dengan apa balado terong. Tapi ini belum pas masak terongnya nampaknya. Kalau di Gresik dulu, masya Allah, enak sekali yang masak. Tapi Allah alam, mungkin enak itu karena posisinya menjadi santri. Santri itu insya Allah semuanya nyaman, semuanya enak. Allah alam yang mengatakan tadi, mungkin dia tidak merasakan nyaman dengan yang ada. Yang penting adalah bagaimana bisa menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dituntut untuk bersabar. Sehingga sepakat ya, bukan hobi sayur itu, tetapi apa? Gimana? Hobi atau terpaksa? Gak par. Senang apa terpaksa sayur itu? Nah, jawab sendiri. Nah, ini khalaf bin rahimani wa rahimakumullah. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala lamma dzakara 'uqubatal mukadzibin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang mendustakan, dzakara thawabal muhsinin. Allah menyebutkan pahala balasan bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Sudah sering selalu dibawakan ketika membawakan surga, mesti digandengkan juga penyebutan neraka. Penyebutan balasan penghuni neraka, akan ada juga balasan penghuni surga. Balasan orang-orang yang mendustakan, ada juga balasan orang-orang yang muhsinin. Mesti akan disebutkan dua-duanya. Maksudnya adalah supaya kita bisa memilih. Nah, memilih sendiri, mau yang mana jalan kita melangkah. Faqala innal muttaqin ay littakdzib al muttasifina bittasdiq fi aqwalihim wa af'alihim wa a'malihim wa la yakununa kadzalika illa bi ada'ihim al wajibat wa tarkihim al muharramat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang takut, yang menjaga diri dari mendustakan, yang mereka bersifat dengan membenarkan pada ucapan mereka dan juga pada perbuatan mereka dan amalan mereka, wala yakununa kadzalika, dan tidak mungkin, tidaklah mereka bersifat demikian, disifati dengan orang-orang yang bertakwa, kecuali kalau mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan tentang makna al-muttaqin. Fi zilalin, pada naungan-naungan, min kathratil asjar al-mutanawwi'ati az-zahiyatil bahiyyati. Dikarenakan banyaknya pepohonan yang bermacam-macam, yang indah, yang rindang, dan yang elok dipandang. Karena banyak pepohonannya, maka mereka berada di naungan-naungan. Disebutkan apa? Pepohonannya rindang. Rindang dan elok dipandang. Dikarenakan rindang itulah, maka bisa bernaung. Wa uyunin, dan juga mata air jariyatin minas salsabil warrahiq wa ghairihima, yang mengalir dari mata air salsabil yang sudah disebutkan pada surah Al-Insan, warrahiq, dan selain keduanya. Wa fawakiha mimma yashtahun ay min khiyaril fawakihi wa tibiha, dan buah-buahan dari apa-apa yang mereka berselera dengannya, yakni kata beliau, dari buah-buah pilihan dan buah-buahan yang terbaik. Sehingga di surganya Allah tabaraka wa taala adalah buah-buah pilihan dan buah-buah yang terbaik, yang sesuai dengan selera. Adapun di dunianya Allah, di dunia ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, seringnya berselera tetapi buahnya bukan buah pilihan atau bukan buah yang terbaik. Anggur, tidak semua anggur itu enak. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada anggur yang masam, ada anggur yang memang manis. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu minal ma'akilis syahiyah, makan dan minumlah dari makanan-makanan yang sesuai dengan selera. Wal ashribatil ladzidah, dan minumlah dengan minuman-minuman yang lezat. Sehingga di surganya Allah tabaraka wa taala makanan-makanannya sesuai dengan selera. Sehingga sekali lagi dituntut bagi kita semuanya untuk bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada, makanan yang kurang lezat, kurang nikmat. Insyaallah taala kalau kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, dimasukkan, kita memohon kepada Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, maka akan menikmati buah-buahan ataupun makanan-makanan yang sesuai dengan selera kita dan juga minuman-minuman yang lezat. Nah, hani'an ay dengan puas, dengan nikmat, hani ay min ghairi munghisin wala mukaddirin wala yatimmu hana'uhu hatta yaslama at-ta'amu wasyarabu min kulli afatin wa naqsin. Dan kata beliau rahimahullah, tidak akan sempurna, puas, senang dalam makan dan minum. Tidak akan sempurna, tidak akan puas dalam makan dan minum ini sampai makanannya dan juga minumannya itu selamat dari aib-aib dan kekurangan. Nah, makan misalnya berselera dengan durian, misalnya berselera dengan durian yang mulai banyak sekarang ini. Nah, ternyata beli durian banyak, ini mentah, ini busuk, ini ulatan dan seterusnya. Itu namanya tidak selamat dari afah wa naqs, aib dan juga kekurangan pada makanan tersebut. Maka tidak dikatakan menikmati dengan puas, dengan lezat, dengan nikmat sebuah makanan ketika makanan itu ada aibnya dan juga ada kekurangan-kekurangan padanya. Sehingga makanan dan minuman surganya, di surganya Allah tabaraka wa taala, tidak ada aib dan tidak ada kekurangan padanya. Itu di antara ciri kesempurnaan lezat, puas dalam makan dan minum ketika makanan dan minuman tersebut tidak ada cacat dan aibnya. Nah, kalau di dunia kan cacat dan aib itu misalnya apa? Cacat, kurang itu apa? Buahnya yang kita harapkan manis ternyata hambar atau asam, maka itu enggak bisa membuat puas. Nah, begitu juga ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah, ada juga yang pahit atau ada aibnya. Tadi ada lagi enak-enak bukanya ternyata ada apa, mangga itu dalamnya tuh ada hitam-hitamnya, ada ulatnya, terngok. Nah, begitu juga durian. Nah, kalau kita yang dulu sering dari Prabu yang singgah di durian itu ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah dapat semuanya manis baru terasa apa? Puas. Tapi kalau manis habis itu asam. Habis itu ulatan, tiga yang manis, tiga yang aib. Cerita di mobil gimana? Ya ceritanya kemarin di mobil. Enggak ada, cuma puas pokoknya. Mesti sayang. Ada sayangnya. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Tidak dikatakan puas hani dalam makan dan minum ketika makanan dan minumnya ada aibnya. Itu juga kalau sesuatu yang harusnya disenangi ternyata misalnya terlalu pedas, terlalu asin, terlalu masam dan seterusnya, itu namanya ada aib pada makanan dan minumnya sehingga kita tidak akan merasa hani dengan makanan dan minuman tersebut. Nah, sekarang kalau tidak ada aibnya pada makanannya, pada minumannya, tidak ada aibnya, tidak dikatakan sempurna, kata Syaikh rahimahullah, wa hatta yajzamu annahu ghairu munqati'in wala za'ilin, dan tidak dikatakan sempurna pula puas makan dan minum itu kecuali kalau sudah dipastikan makanan dan minuman tersebut enggak bakal habis, enggak bakal kekurangan, puas cuma dikit. Namanya tidak hani. Alangkah enaknya durian tadi. Nah, tetapi satu durian satu orang dapat satu. Puas apa enggak puas? Kurang puas, coba sikok sewang. satu durian manis semua. Ini enggak satu orang satu biji itu. Enak manis cuma ada satu. Itu namanya kurang puas. Walaupun memang nikmat buahnya. Memang nikmat. Tidak ada kekurangan, tidak ada aibnya nikmat cuma satu. Enggak kenyang. Itu tidak puas, tidak hani. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, tidak akan sempurna hani dalam makan dan minum ketika makanan dan minumnya satu, ada aib dan cacatnya, ada yang kurangnya, dan ketika makan dan minumnya itu apa, akan habis. Dan itulah sifat makanan dan minuman di dunia enggak bakal lepas dari apa, afah wa naqs, aib dan juga kekurangan, dan enggak bakal lepas dari apa, habisnya makanan tersebut. Lagi musimnya banyak, habis itu hilang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di surganya Allah tabaraka wa taala semuanya, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun. Kata Allah tabaraka wa taala di surga nanti, di surganya Allah tabaraka wa taala, padanya ada apa-apa yang sesuai dengan selera dan juga senang, sejuk, lezat dipandang oleh mata. Karena memang tidak terputus. Nah, ghairu mamnun. Tidak terputus dan tidak hilang. Sementara di dunia terputus ataupun hilang, apalagi kalau kita melihat apa dampak setelah makan dan minum yang nikmat ketika di dunia, yaitu apa, akan timbul penyakit-penyakit terlalu nikmat. Udah memang puas banyak di dunia. Nah, puas enggak ada aibnya, cuma setelah itu sakit perut, mencret, pusing dan seterusnya, itu menunjukkan tidak sempurnanya kenikmatan makan dan minum di dunia, tidak hani, banyak kekurangannya. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Fa'amalukum hiya sababu al-musilu lakum ila hadhan na'imil muqim. Maka kata beliau rahimahullah, amalan-amalan kalianlah yang menjadi sebab yang menyampaikan kalian kepada kenikmatan yang kekal abadi ini. Wa hadza kullu man ahsana fi ibadatillah wa ahsana ila ibadillah, dan ini semuanya untuk setiap orang yang bagus amalannya, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan juga berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Sudah sering disampaikan bahwasanya al-ihsan itu terbagi menjadi dua. Al-ihsan dalam beribadah kepada Allah dan juga al-ihsan di dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Maka yang dimaksud al-musinin yang menggabungkan keduanya. Al-ihsan fi ibadatillah wal ihsan ila ibadillah. Berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Walihada qala inna kadzalika najzil muhsinin wailul yawma idzil lil mukadzibin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang ihsan, celakalah bagi pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Maka kata Sa'di yang terakhir dalam pembahasan ini, walau lam yakun lahum min hadzal wail, walau lam yakun lahum min hadzal wail illa fawatu hadzan ni'am lakafa bihi hurmanan wa khusranan. Seandainya tidak ada bagi mereka wail ini, nah, seandainya balasan mereka enggak ada wailnya, nah, celaka atau apa, lembah di neraka. Tidak ada balasan mereka wail, kecuali balasan mereka tidak bisa menikmati makanan dan minuman dengan puas, maka cukuplah itu sebagai bentuk kerugian. Seandainya apa, balasan orang-orang yang mendustakan itu tidak ada wailnya, Cuma balasannya enggak bisa menikmati makanan dan minuman, tidak mendapatkan naungan, tidak mendapatkan mata air, dan seterusnya, maka cukuplah itu kerugian. Dikarenakan apa? Di akhirat nanti, kalau tidak mendapatkan kenikmatan, tentunya dia akan mendapatkan kesengsaraan. Enggak ada yang tengah-tengah. Walaupun pada awalnya nanti ada Ashabul A'raf, yakni orang-orang yang sama timbangan kebaikannya dan kejelekannya. Surah Al-A'raf itu maknanya Ashabul A'raf adalah orang-orang yang kebaikannya sama dengan kejelekannya. Cuma akhirnya Ashabul A'raf ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang tengah-tengah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau tidak mendapatkan buah-buahan, naungan dan juga mata air, itu berarti di nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala waliyadzubillah. Cukup dengan itu walaupun tidak ada ancaman wail. Apalagi ada ancaman wail, kecelakaan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita dijauhkan dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dijauhkan dari amalan-amalan yang mengantarkan kepada nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dimudahkan mengamalkan amalan yang mengantarkan kepada surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faddalu hafizakumullah. Thank you.